Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas sampai dengan maghrib ini dan telah menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di maghrib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita, terkhusus salat yang baru kita tunaikan, dan semoga menjadi di antara amalan yang pernah kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan dulu dua hal yang sangat penting terkait dengan salat yang telah kita tunaikan tadi sebelum kita melanjutkan bahasan kita pada kesempatan hari ini. Bahwa imam kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah mengimami kita dengan bacaan yang sangat baik, bahkan dengan satu jenis qiraah yang barangkali jarang dibacakan di Indonesia. Beliau tadi imami kita dengan satu di antara jenis-jenis qiraah. Kalau dari qiraah sab'ah, itu diambil dari qiraahnya warsh, jadi ada 7 qiraah yang mutawatir, artinya boleh dibaca dalam solat dan dibaca di luar solat untuk membaca Al-Quran. 7 qiraah, maka disebut dengan sab'ah qiraat. Ada yang 3 tambahan masyhur yang populer, tidak dibacakan dalam solat tapi dibacakan dalam bacaan Al-Quran. Tayyib, di antara bacaan-bacaan ini ada bacaan qiraat warsh namanya. Ya, satu di antara muridnya Imam Nafi' Al-Madani. Imam Nafi' Al-Madani punya 2 murid, yang pertama Qalun, kedua Warsh. Ya. Warsh dilahirkan di Mesir tahun 110 Hijrah. Qalun lahir tahun 120 Hijrah. Bacaan Warsh ini uniknya ya, tidak berbeda dengan bacaan-bacaan qiraat yang lainnya, hanya dia lebih menggunakan imalah. Bacaannya agak miring. Kalau alif lam misalnya bertemu juga dengan hamzah setelahnya, maka dia diwasalkan. Ya, jadi lebih banyak miring. Kafirin dibaca kafirin, Musa Musih. Ayat-ayat pendek wadduha dia baca wadduha, gitu kan? Tayyib. Kemudian temannya Qalun. Kalau Qalun bacaannya seperti kita hafaz dari Amsil. Ya, tidak menggunakan imadah, tapi beberapa bentuk kalimatnya sama dengan riwayatnya Warsh dari Ibn Nafi' Al-Madani. Kalau saya beri contoh misal yang paling ringan saja di Al-Baqarah ayat ke-10 posisi paling kanan di pertengahan. Ya, kalau kita bacakan riwayat hafaz dari Asif, ya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Qalun bacakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Warsh sama dengan Qalun, tapi dia menggunakan imalah dan wasal di antara alif lam yang bertemu dengan hamzah setelahnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Itu bacaan warsh. Jadi yang tadi dibacakan oleh imam kita, antum jangan merasa heran ya, itu satu dari bacaan qiraat yang banyak dipopulerkan baik itu di Mesir atau sebagian wilayah Afrika yang lainnya. Nanti ada yang lebih banyak lagi imalahnya, yaitu qiraatnya hamzah, punya 2 murid namanya Khalaf dengan Khallal. Nanti lain waktu insyaAllah dalam kesempatan yang lain antum bisa belajar dengan ustaz-ustaz yang lainnya, terkhusus imam kita tadi yang saya yakin insyaAllah sudah punya sanad karena bacaannya bacaan orang bersanad. Jadi teman-teman yang di Bandung sepanjang punya kesempatan, ayo cari waktu luang untuk mengaji dengan beliau dan cek hafalannya, dan semoga Allah memberikan kemudahan semuanya. Baik, tadi dibacakan rakaat pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 90 sampai 92 posisi paling kiri dari atas sampai ke pertengahan sedikit ke bawah, dan di rakaat yang kedua diulang ayat 92 sampai dengan ayat 95. Ada 2 hal yang penting yang ingin ditegaskan di ayat-ayat ini. Yang pertama, Allah ingatkan kita jangan sampai berperilaku buruk seperti orang-orang Yahudi yang dulu mengharapkan ya petunjuk dari Allah, diturunkan kitab pembimbing dari Allah, kemudahan-kemudahan dalam hidup di ayat 89 sebelumnya. Tapi ketika diturunkan oleh itu, falamma ja'ahum ma'arafu katharu bih, mereka ingkari itu semua. Seringkali kita berdoa minta kebaikan, minta kebaikan, minta kebaikan, tapi setelah Allah berikan kebaikan itu, justru kita hindari kebaikan-kebaikan yang telah Allah tetapkan kepada kita semuanya. Nah, itu perilaku paling buruk dalam kehidupan. Perilaku paling buruk. Dan yang paling buruk adalah ketika kitabnya sudah ada. Nah, ini poinnya. Awas ya. Kitabnya sudah ada, bimbingannya sudah ada, sudah kita baca, sudah kita paham, tapi kita ingkari isinya. Kita ingkari isinya. Nah, itu lebih buruk dibandingkan dengan perilaku orang Yahudi dulu. Sebab kalau orang Yahudi minta kepada Allah ya satu kitab petunjuk diturunkan, belum dia baca sudah ingkar, dia enggak mau yang ini, pengen yang lain. Ya, kita sudah ada, sudah Anda baca, sudah Anda pahami, sudah Anda ketahui, ya tiba-tiba misalnya Anda ingkari. Allah katakan di situ, maaf, bisa cari yang halal, Anda cari yang haram, itu perilaku buruk. Bisa mashtaru bihi anfusuh. Hati-hati. Anda tahu misalnya riba itu buruk, Anda kerjakan, itu perilaku buruk. Termasuk dalam seluruh aspek kehidupan, entah dalam misalnya muamalah, dalam kepemimpinan, dalam macam-macam dan sebagainya. Jadi kalau sudah tahu itu haram, Anda kerjakan juga, itu perilaku buruk. Tidak jauh bedanya dengan umat-umat di masa lalu. Kisah itu disampaikan pada kita sekarang untuk kita hindari, bukan untuk dikerjakan dengan perancangan yang serupa. Ada yang salah di situ gitu kan. Nah, karena itu perilaku-perilaku demikian memunculkan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri manusia. Itu pertanda ada yang salah dalam hatinya. Ya, makanya orang-orang ini dalam katanya mengatakan sami'na, tapi perilakunya mengatakan wa'asayna. Awas, hati-hati. Di ayat 93 nya itu kan, qalu sami'na, bukan wa'ata'na tapi wa'asayna. Kalau sami'na itu kata-kata yang disampaikan untuk komitmen, seharusnya disusul dengan wa'ata'na. Ketika orang sami'na ya, mengakui itu benar, dia komitmen, lalu dipraktekkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Benar ya Allah, sholat itu benar, membawa kebaikan. Apa buktinya? Dia sholat, wa'ata'na. Benar ya Allah, berbuat jujur itu banyak kebaikan. Apa buktinya? Dia tidak berdusta dengan lisannya. Benar ya Allah, kaki dilanggarkan mesti pada yang baik-baik. Apa buktinya? Dia tidak melanggarkan pada hal yang tidak Allah ridai. Jadi kalau ada orang misalnya, mohon maaf, lisannya mengatakan sholat benar, rukun Islam yang kedua, pahalanya banyak, tapi enggak sholat. Itu namanya sami'na wa asayna. Dia dengar, dia paham, tapi dia ingkari apa yang telah dia pahami itu. Maka hati-hati, dulu pernah ada umat seperti itu, diancam, hidupnya juga nestapa, di alam kuburnya bermasalah, di akhiratnya juga banyak persoalan. Disampaikan kisahnya pada kita untuk ulangi, bukan untuk kemudian ramai-ramai dikerjakan itu semua. Paham sampai sini? Maka spirit maghrib ini mesti kita ambil, terapkan dalam kehidupan. Jangan-jangan selama ini banyak orang yang mohon maaf, tahu tentang ajaran Islam, paham itu harus dilakukan, tapi perilakunya jauh menyimpang dari apa yang diharapkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga spirit maghrib kali ini, ayat-ayat Quran yang tadi dibacakan, meluas ke dalam lingkungan masyarakat kita dimanapun berada, dan dengan itu insyaallah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman sekalian dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan teruskan kembali materi kita pada kesempatan maghrib ini, yaitu bagian kedua dari bahasan sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang amalan pasca solat. Di pertemuan yang lalu kita telah sama-sama menguraikan tentang amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pasca solat. Dan saat ini kita akan coba bahas itu semua dengan terperinci, masuk kepada aspek uraian dan esensinya. Kemarin baru saya bentangkan ini amalan-amalannya, seperti ini tertibnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini kita akan coba lebih spesifik lagi bagaimana cara mengamalkan petunjuk Nabi itu sehingga hasilnya bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karena tidak sedikit orang-orang melakukan amalan-amalan, baik itu sebelum sholat, saat sholat, atau pasca sholat, tapi amalannya tidak berdampak pada perilaku kehidupannya. Ini yang paling harus kita khawatirkan saat-saat ini. Zaman Nabi SAW, ya terdapat manusia-manusia terbelakang, orang-orang paling kasar, para pencela, para pemukul banyak terpecah belah. Ketika turun Al-Quran, diajarkan ibadah oleh Nabi, apa yang terjadi? Orang-orang ini menjadi orang terbaik di zamannya, menjadi para pecinta, menjadi para perangkul, menjadi orang paling lembut, menjadi orang perhatian dengan sesamanya, dan enggak, luar biasa. Kita sekarang diwariskan Quran yang sama, tidak berkurang walau satu titik pun, dengan petunjuk Nabi yang sama, yang tidak boleh diingkari, dengan ketentuan ibadah yang sama, yang tidak ada berubah sedikit pun. Seharusnya outputnya mesti sama. Kalau ada yang keliru, kemudian outputnya menyalahi dari apa yang dulu pernah terjadi, pasti ada yang keliru dalam praktek ibadahnya. Jangan-jangan selama ini ibadah, tapi tidak paham apa yang dikerjakan. Seperti pernah Al-Quran menyindir dengan halus, bahkan orang sholat pun umumnya tidak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Dari ketidakpahaman itulah kemudian nilai-nilai praktek dalam ibadah itu esensinya tidak terbawa dalam kehidupan, sehingga tidak menjadi bimbingan dalam kehidupan yang diajarkan. Paham sampai sini? Baik. Karena itu, saya mohon izin untuk turunkan kembali amalan-amalan itu. Saya tulis dengan cepat dulu supaya jadi gambaran pembahasan kita hari ini. Nanti saya ambil poin-poin yang akan kita bahas insyaAllah. Sepakat sampai sini? Baik. Alhamdulillah. Bismillah. Baik teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat terbatas sekali, ya, kita akan bagi pada dua bagian, segmen pertama sampai Isya nanti, yang kedua kita teruskan insyaAllah ba'da Isya, ya. Mudah-mudahan insyaAllah bisa terlihat jelas apa yang nanti akan saya tuliskan, termasuk bagi saudari kita para akhwat yang ada di bawah insyaAllah. Saya tuliskan sebentar ya, topik kita hari ini adalah amalan pasca salat, bagian kedua. Ini akan panjang bahasan ini ya. Dan alhamdulillah sudah kami buatkan silabusnya, tinggal nanti di print out, nanti disampaikan, insyaallah dikopikan dan bisa disebarkan. Ya, baik. Yang akan kita bahas nanti, kita bahas dari segi baik dari bacaannya, kemarin sudah kita uraikan ini, dan tidak kita ulang lagi. Kemudian nanti caranya, ini yang belum kita maksimalkan, lalu esensinya. Kita akan selalu berusaha membahas tinjauan fikih dengan tiga pendekatan ini. Bacaan, cara, esensi atau hikmahnya. Baik, saya turunkan dulu ya. Bismillah. Dalil umumnya terdapat dalam Al-Quran. Saya tidak akan hapus insyaAllah. Surah keempat, Quran surah keempat, ayat 103. Dari sini kemudian diturunkan jenis-jenis amalannya dalam Al-Quran. Ada di Quran surah ke-15 misalnya, ayat yang ke-9. Kemudian Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Dan diturunkan lagi, kita temukan di Quran, misal surah ke-2, ayat 152. Kita turunkan lagi di Quran surah ke-20, ayat ke-14. Turunkan lagi di Quran misalnya surah ke-3, ayat 191. Kemudian ini kita turunkan lewat hadisnya, penjabaran ini temukan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 591. Yang kedua masih di hadis riwayat Muslim. Turunkan ke bawah. Nomor hadis 593. Ini juga terdapat di Al-Bukhari. Okey. Al-Bukhari. Nomor hadis 844. Kemudian amalan ketiganya ada di hadis riwayat Muslim. Antum masih ingat? Nomor hadis 597. Turunan ke bawahnya kita temukan misalnya di hadis riwayat An-Nasa'i. Baik. Bagian 9, 44. Kemudian turunkan lagi, kemudian kita ambil hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1523. Sesuaikan dengan ingatan antum ya, yang bulan lalu hadis riwayat Ibnu Majah atau tulisan antum. Nomor hadis 925. Cara membacakannya bisa sambil mengangkat tangan, ada di hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1488 sampai 1490. Gambaran kisahnya ada di hadis riwayat Muslim. Hadis 1056. Kalau enggak punya, cari kitabnya Al-Arba'in. Hadis yang ke-10, posisi paling kanan sebelah atas. Kemudian Wakallah. Teruskan dulu. Selanjutnya masuk pada amalan yang ini. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis 414 dari Ummu Habibah, ini yang paling lengkap saya masukkan. Turunannya di At-Tirmizi juga, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis 586. Sebelumnya hadis riwayat Muslim. Hadis 724 sampai 729. Kemudian hadis riwayat Muslim, suka duha. Hadis 720. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari, alternatif kalau tidak bisa 4 rakaat, tu ambil 2 rakaat. Nomor hadis 812 dari Ibnu Umar. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1271, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 1281. Kemudian ke malamnya pakai hadis dulu saja. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Kemudian hadis riwayat alternatifnya Al-Bukhari. Kita selesaikan sampai rawatib. Nomor hadis 2009 sampai dengan 2013 dari Sayyidah Aisyah sampai Umar bin Khattab. Selesai. Itu beban tulis. Okay. Baik, saya sengaja kosongkan yang bawah itu untuk memberikan gambaran tentang materi amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat dengan runtutan dalil yang telah kita bahas bersama. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah bahas bahwa amalan pasca salat yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an, bahkan turun wahyu di sini. Ini menunjukkan bahwa amalan ini begitu penting. Nabi saja yang sudah jelas surganya mengerjakan itu. Masa antum yang surganya belum jelas sampai malam ini tidak mengerjakan itu? Kan agak aneh gitu kan? Baik. Karena itu ketika Allah berfirman di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan, sebelah atas agak ke tengah sedikit, perhatikan. Fa idza qadaitumus shalah, maka jika salat telah Anda tuntaskan, fadhkurullaha, bergegaslah Anda untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya menggunakan fa, ya harfu 'athfin bila hudud, huruf yang menunjukkan perangkai di antara peristiwa, dua peristiwa berbeda yang sifatnya cepat tanpa batas, ya, ma'at tertib berurutan. Jadi begitu selesai salat langsung ya maksimalkan zikir. Ingat betul ini amalan pasca salat yang diisyaratkan oleh Al-Quran, dituntun oleh Nabi, tidak ada yang lain kecuali amalan zikir. Ini poinnya. Zikir. Saya ingatkan dulu sebentar. Ini yang kita bahas dengan tiga pendekatan ini. Tayyib, zikir adalah segala aktivitas yang bisa mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aktivitas apapun yang bisa menjadikan kita ingat dengan Allah dan semakin dekat kita dengannya, maka itu yang disebut dengan zikir. Maka kalau Anda buru-buru pun setelah sholat, Anda lakukan aktivitas yang mengingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, Anda mesti bangkit langsung berangkat, zikir lakukan. Atau Anda punya waktu lebih luang banyak, waqu'udan, sambil duduk. Bahkan Anda punya kesulitan dalam menunaikan sholat, ada yang tengah terbaring di rumahnya, di rumah sakitnya, enggak ada masalah. Wa 'ala junubikum, silakan sambil berbaring berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara kami berzikir? Apa itu zikir? Apa bacaannya? Maka diturunkan banyak alternatif dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang jenisnya membaca Al-Qur'an, sudah saya terangkan, jadi saya tidak ulang kembali. Quran surah 15 ayat ke-9. Ya, karena Quran pun disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi jenis pertama ini ada yang berarti, saya turunkan ke sini, baca Al-Quran. Kemudian ada yang kedua jenisnya, ya, kalau baca kan bisa dengan mushaf dilihat ya. Yang kedua spesifik, menghafal atau mengulang, meraja' ya, ayat-ayat Al-Quran. Bahkan disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, di Quran surah 54, Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, diingat. Kalimat menghafalnya menggunakan kata zikir. Padahal sekarang orang menghafal disebut hafidh dari kata al-hifdh. Tapi Quran tidak menginginkan kata hifdhun. Quran menginginkan kata zikrun. Karena hafalan yang baik bukan sekedar hafal, tapi hafalan yang menjadikan dengan itu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada penghafal Quran sudah 30 juz tapi Qurannya tidak menjadikan dia ingat dan dekat dengan Allah, ada yang salah dalam cara dia menghafal. Dan keliru dan zalim dia. Itu disebutkan di Quran surah 35 Fatir ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Jadi yang kedua bisa hafalan Al-Quran. Jadi kalau ada teman-teman selesai sholat, ada yang kemudian mengulang hafalan Al-Qur'annya, itu pun bagian dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ada juga di antaranya yang dengan berdoa atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada yang istighfar dan sebagainya, bagian dari zikir. Kalimatnya umum di Quran, fadhkuruni adzkurukum, ayo ingat saya, sebut nama saya, mohon kepada saya. Ya, apapun caranya, silakan mintakan, maka aku akan ingat kamu dalam kehidupan. Quran surah kedua ayat 152, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini ada yang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Isinya bisa istighfar, bisa kemudian doa atau pujian-pujian, salawat dan semacamnya. Thayyib, teruskan. Ada juga bisa berupa sholat, bagian dari zikir. Disebutkan di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Hei, saya Allah. Saya Allah. Tidak ada Tuhan selain saya yang layak untuk disembah kecuali saya, kata Allah. Maka sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholah, dan tunaikan sholat lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Dengan kita sholat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bagian dari zikir. Nanti ada amalan setelah sholat. Sholat ada. Nanti kita lihat ya, Nabi SAW setelah menunaikan sholat fardu, nanti ada amalan-amalan juga yang kemudian ditunaikan dalam bentuk sholat. Nanti kita akan lihat sholat apa yang dimaksudkan. Sholat. Bahkan puncak dari semua ini, kalau seseorang nanti, ini esensi yang paling penting, seseorang sudah benar dengan zikir-zikir ritual ini, tersambung dengan Allah, maka kemanapun dia beraktivitas, maka aktivitasnya semua akan zikir. Makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir, jalannya zikir, naik kendaraannya zikir. Tidak pernah dia lakukan kecuali ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Quran surah ketiga ayat 191 itu, zikir dalam setiap aktivitas kehidupannya. Masya Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilah. Masya Allah. Lain pak, antum mau keluar rumah aja sudah ingat Allah. Makanya orang yang ingat Allah, tersambung dengan Allah, akan lain aktivitasnya, akan lain. Nanti kita akan lihat dari pandangannya itu dibimbing oleh Allah, gak akan lihat yang buruk-buruk ya, pasti lihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Telinganya hanya dengar yang baik-baik, lisannya berkata yang baik, sampai ke ujung kakinya, kakinya hanya akan melangkah pada yang baik-baik, karena Allah bimbing itu. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Makanya orang ini setiap mau mengerjakan aktivitas, dia akan ingat Allah. Mau minum, dia ingat Allah, dia sebut namanya, bismillah, dia minum. Mau makan, dia sebut namanya, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah. Berpakaian, dia ingat Allah. Makanya orang seperti ini, apa yang dia kerjakan karena ingat Allah akan terjaga dalam kebaikan. Mustahil orang mengatakan mau minum bismillah bisa menyentuh minuman yang tidak Allah ridai. Mustahil itu. Mustahil. Ya. Apapun pekerjaannya, termasuk pemilu, mau pilkada, mustahil bismillah dicoblos yang tidak disukai Allah. Mustahil itu. Saya nggak bicara yang lain-lain ya. Kita hanya bicara yang umum. Terserah Anda mau menafsirkan apa. Baik. Nah, sekarang bagaimana kemudian aktivitas zikir ini bisa menghasilkan puncak zikir seperti tadi yang dimaksudkan? Ya. Makanya karena itu amalannya kan disebut dengan sholat. Saya pernah terangkan di awal pertemuan kita, di awal-awal. Sholat berasal dari kata silah, yang berarti hubungan erat yang sulit untuk dilepaskan. Anda pernah dengar kata silaturahim, kan? Silaturahmi itu hubungan kasih yang sangat erat yang sulit untuk dilepaskan. Jadi kalau Anda ingin mengukur berhasil tidaknya silaturahim, bukan saat kumpulnya. Kalau saat kumpul Anda nyapa teman Anda, wajar, namanya juga ketemu, masa enggak nyapa? Kalau saat bertemu Anda senyum, wajar, karena ada pertemuan. Ya. Hebatnya silaturahim itu kalau benar dilakukan, berhasil nilainya, Maka bukan saat bertemu, tapi saat berpisah. Ketika Anda berpisah, Anda masih ingat dengan teman Anda. Anda doakan dalam kesunyian malam, memohon supaya teman Anda berubah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah, mulai rajin ke masjid, disayang oleh Allah, yang akhwatnya mulai berhijab, mulai mendekat kepada Allah, mulai meninggalkan maksiat. Itu yang disebut dengan silaturahim. Itu poinnya. Nah, ibadah yang melatih kita supaya terus nyambung dengan Allah, itu yang disebut dengan salat, yang puncaknya melahirkan zikir, teringat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari amalan-amalan ini, saya sudah urutkan di pertemuan lalu. Amalan pertama dari semua yang banyak ini, kan mesti ditertibkan. Kalau tidak ditertibkan, nanti setiap orang bisa macam-macam. Ada yang selepas sholat baca Al-Quran, yang lain ada yang istighfar, yang lain ada yang menghafal Quran, kan? Karena itu Nabi memberikan bimbingan yang tertib di sini, supaya ada urutan-urutan yang nyaman untuk dilakukan. Sekalipun dengan segala keterbatasan Anda, dan waktu yang mungkin tidak semuanya luang, Anda sebetulnya bisa memilih mana yang mau didahulukan. Tapi kalau Anda punya luang yang lebih lagi, maka urutan Nabi itu yang paling terbaik untuk kita ikuti. Jelas di sini? Belum saya urutkan. Ya, nanti kita urutkan dulu, baru menjadi lebih baik. Pertama, dari semua ini, yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah dulu, dimulai dengan istighfar. Saya sudah jelaskan kemarin, jadi saya cukup sebutkan dulu saja ya. Baik. Di ini istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, latihan dari Nabi 3 kali, dan disusul dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik, saya resume dulu sebentar, nanti poinnya kita jelaskan dari tiga hal ini. Kemudian dilangsungkan pada kalimat La ilaha illallah lahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dari hadis Muslim nomor hadis 593. Kemudian dilanjutkan, ini sama yang di hadis Muslim hadis 593, terdapat juga di Al-Bukhari nomor hadis 844. Tapi setiap kalimat ini ada maknanya, ada esensinya, nanti kita bahas. Kemudian dilanjutkan dengan zikir yang sudah populer, ya, bacaan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, masing-masing sebanyak 33 kali untuk latihan mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ada orang baca subhanallah sekali, ingat Allah. Antum sudah 33 kali, masih enggak ingat juga. Antum butuh berapa banyak lagi gitu kan? Baik. Ada yang alhamdulillah, ingat hartanya akan dihisab. Dia hati-hati, betul. Ini yang alhamdulillah tiap hari, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi masih sibuk memperbanyak harta, dan dia tidak sadar kemana kemudian harta itu dibelanjakan. Taib, setelah itu membacakan ayat kursi, ini juga nanti ada maknanya. Ada di An-Nasa'i, bagian ke-9, bagian yang ke-44. Kemudian setelah itu membacakan 3 surah terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ada di Abu Daud, nomor hadis 1523. Membaca ketiga surat ini, beserta ayatnya, ya, bukan nama suratnya saja. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak ya. Membacakan semua dengan penuh. Tayyib, kemudian setelah itu ada peluang untuk berdoa. Peluang untuk berdoa. Dan nanti kita lihat doa apa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Apakah mengulang kembali doa yang dibacakan dalam sholat? Atau justru beliau membacakan dan mengajarkan pada kita doa-doa yang belum kita bacakan dalam sholat. Tidak ada peluang untuk dilafadkan, antum lafadkan setelah melakukan zikir ini. Dan ini rahasia terbesar nanti. Karena tidak sedikit orang-orang setelah sholatnya bagus, zikirnya bagus, tiba-tiba berdoa. Nanti saya sebutkan, pernah ada orang berdoa di samping Nabi dengan cara yang nanti kita ajarkan sama-sama. Ternyata kata Nabi, tahukah engkau, engkau baru saja berdoa dengan kalimat-kalimat yang kalau dimohonkan itu idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau dimintakan dengan kalimat itu pasti dikabulkan, dan kalau berdoa dengan itu pasti dijawab. Kata Nabi seketika itu, tidak menunggu lama. Nanti ada doa dari Nabi, di antaranya Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, di Ibnu Majah nomor hadis 925. Apakah saat berdoa tangannya diangkat atau tidak? Nanti ada di Abu Daud nomor hadis 1488 sampai 1490. Ini selesai. Alhamdulillah. Bacaan Al-Qur'an juga sudah tadi. Ya, hafalan Al-Qur'an juga sudah. Ya, karena antum kan baca qul huwallah enggak mungkin buka mushaf kan? Ini bagian dari hafalan, ini sudah tiga-tiganya. Sekarang salat. Nanti ada amalan-amalan salat di luar salat yang fardu. Nanti kita turunkan bahasannya. Ya. Ini sudah sampai doa. Ya. Jenisnya nanti ada yang 12. Dalilnya di At-Tirmidzi nomor hadis 414. Kemudian nanti ada yang syuruk di At-Tirmidzi nomor hadis 586. Ada yang nanti sebelum subuh 2 rakaat fajar. Di hadis Muslim hadis 224, 229. Ini yang qabliyah. Kemudian nanti ada yang duha, ya, hadis Muslim nomor hadis 720. Ada yang kemudian di Al-Bukhari nomor hadis 812, dua rakaat sebelum zuhur, yang biasanya 4 kalau waktunya tipis, nanti kita temukan di sini, nanti kita bahas. Kemudian 4 rakaat sebelum asar, Abu Dawud nomor hadis 1271. Dan 2 rakaat sebelum maghrib, Abu Dawud nomor hadis 1281. Sampai ke tahajud, ya, sampai ke tahajud di hadis Muslim hadis 249 dengan Al-Bukhari dari 2009 sampai dengan 2013. Kira-kira ini gambaran pembahasan kita yang akan kita bahas sampai dengan selesai 1 tahun berselang. Ya, sampai selesai tahun ini. Ini dalil-dalilnya kurang lebih ini secara umum. Nanti dalil spesifiknya kita turunkan saat kita membahas dengan lebih terperinci. Saya sudah insya Allah buatkan dalam bentuk silabus. Nanti silabus ini di pertemuan berikutnya insya Allah sudah dapat dimiliki karena sudah kita ketik juga. Nanti kalau panitia mau ambil filenya boleh, kalau nanti kita mau kopikan juga langsung boleh. Ya, jadi insya Allah nggak apa-apa, saya print sendiri, kopi sendiri sejumlah yang ada, saya bawakan ke sini sendiri dan saya sebarkan sendiri, nggak ada masalah. Ya. Saya datang sendiri, saya terangkan sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri, saya kopi sendiri, saya bagikan sendiri, nggak ada masalah. Antum maunya apa lagi sampai mau belajar dengan benar, ya? Saya hapus dulu ya. Bismillah. Baik. Bisa kita mulai bahasan kita? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan bahasan kita, teman-teman sekalian. Setelah kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca salat kemudian berzikir kepada Allah, ingat betul ya kalimatnya, zikir. Dan pahami definisinya adalah segala hal yang mengingatkan kita dan mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu tidak hanya mengingat tapi dekat. Paham ya? Baik. Segala amalan yang mengingatkan kita dengan Allah sekaligus mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal pertama apa? Saya tulis ya. Istighfar. Istighfar. Istighfar. Apa artinya istighfar? Ah, baik ya. Baik, supaya tidak ngarang-ngarang, kita turunkan dari turunan bahasanya. Kita masih di awal pertemuan, mumpung belum bisa ya. Kalau belum tahu, cukup katakan apa? Allahu a'lam. Apa artinya istighfar? Oh, jadi antum selama ini apa ini? Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya Allah, saya punya banyak dosa ya Allah, Allahu a'lam. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Tim, kita mulai belajar ilmunya ya. Hati-hati, ini cukup penting, awas. Ya, saking pentingnya nanti agak susah dihapus ini. Tuh, ya. Perhatikan teman-teman. Saya berikan rumus dulu dalam kaidah bahasa Arab supaya kita paham sampai ke akarnya. Ingat betul ini ya, dimanapun kita belajar, saya tidak menginginkan menghafal. Ingat, penghafal itu belum tentu baik. Ya, yang terbaik itu kita memahaminya. Paham mudah untuk mengamalkan, hafal belum tentu bisa beramal. Jadi saya mohon sebesar-besarnya, jangan tinggalkan masjid ini ketika kita belajar kecuali kita paham dengan baik. Sepakat ya? Baik, sekarang perhatikan. Istighfar, akar katanya terambil dari kata ghafara, yaghfir. Al-ghafra, ghafara. Baik. Kemudian ditambah dengan kata ista di depannya. Ista. Kata tambahan. Ada 3 huruf. Fokus. Ghafara tidak disebutkan dalam istilah ataupun di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali permohonan ampunan kepada Allah atas kesalahan yang berpotensi mengandung dosa di dalamnya. Permohonan ampunan kepada Allah permohonan ampunan kepada Allah. Saya sengaja gunakan yang tidak bisa dihapus supaya terus bisa diingat. Permohonan ampunan kepada Allah pada dosa yang diduga berpotensi, maaf, pada kesalahan, kesalahan ya, yang diduga berpotensi melahirkan dosa. Apakah ada kesalahan yang tidak melahirkan dosa? Bagaimana konsekuensinya? Apa bedanya dengan ini? Nanti kita akan lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Thank you. lompatin lagi. Pengumuman kepada pemilik mobil dengan nomor B1205 TZH dengan merek mobil Yaris harap dipindahkan. Yang kedua, pemilik mobil dengan nomor plat D1064QC dengan merek Avanza harap dipindahkan. Mas, tolong bawa ini bentar. Sekali lagi, kepada pemilik mobil dengan plat B1205 TZH dengan kendaraan Yaris harap dipindahkan. Yang kedua, mobil dengan plat D1064QC dengan mobil Avanza harap dipindahkan juga. Sekian dan terima kasih. Di Facebook Asia TV. Kemudian permohonan maaf juga kami aturkan kepada Afwan yang ada di bawah karena ada masalah teknis di broadcasting. Lalu selanjutnya kami dari TKM Al-Murabi sedang mencoba untuk meningkatkan fasilitas dan kenyamanan kepada jemaah sekalian khususnya di bidang broadcasting. Karena ada beberapa masukan khususnya di YouTube kami dengan kualitas video yang kurang baik, lainnya kita upgrade. Nah, mungkin kepada jemaah yang memiliki harta dan ingin diwakafkan, insya Allah pahalanya akan terus berlipat. Walaupun umur kita tidak sepanjang umur kameranya atau hal-hal nanti. Karena di sini bukan hanya kamera, tapi ada proyektor, layar yang kita coba ajukan untuk layar yang besar, khususnya untuk di bawah karena tidak bertatap muka seperti itu. Lalu kepada jemaah sekalian yang memiliki pertanyaan, insya Allah di ada sesi akan ada sesi tanya jawab. Dan khususnya untuk kepada akhwat yang ada di bawah bisa ditulis dan lebih dahulu karena nanti akan ada tim yang mencoba untuk mengkoordinasi dan bisa mengirim ke atas. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kertas formulir dan di SKTN cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita mulai sesi kedua kepada Ustaz di bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usina nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita insyaAllah. Setelah kita menunaikan solat isya berjamaah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga solat yang telah kita tunaikan beserta amalan sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik, dan semoga menjadi amalan yang kita ikhlaskan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali bahawa amalan pasca solat yang kemudian diisyaratkan oleh Al-Quran dengan nama zikir itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk istighfar pada bagian pertama yang berakar dari kata ghafara yang berarti ampunan dari satu kesalahan yang berpotensi melahirkan dosa, yang kemudian awalnya ditambah dengan kata istighfar. Sebelum kita runtutkan penjelasan ini, saya akan berikan dulu gambaran penting tentang uraian kesalahan yang tertuang dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, jenis kesalahan secara umum terdapat dua bagian. Ada dua jenis. Pertama, ada satu kesalahan yang umumnya belum tentu berpotensi mengandung dosa. Jadi saat itu dikerjakan, ya, belum tentu dia mengandung nilai dosa. Sekalipun sisi yang lain ada yang berdosa, tapi umumnya belum tentu. Nah, itu disebut dengan atau diistilahkan dengan kata khata' namanya. Khata'un, salah. Khata'un, salah. Kata kerjanya disebut dengan akhta'. Jadi ada khata', itu kesalahannya. Khata', kesalahannya. Khata'. Pekerjaannya disebut dengan akhta'. Akhta'. Akhta', gitu kan? Saya beri contoh misal, ada seseorang terlambat menunaikan solat subuh misal. Ini paling umum sering didapati. Di Bandung jam berapa sekarang subuhnya? 4.35, setengah 5, berapa lagi? Nah, baik ya, baik. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan pendapat malam ini ya. Baik. 4.35 misal ya. Ada seseorang dipanggil subuh di Bandung jam 4.35. Lalu dia terlambat menunaikannya. Misal dia baru bangun jam 5.34. Ya. Sering kita balik seperti ini umumnya. Misal. Salah tidak? Salah. Salah ya. Karena salat yang diinginkan itu kan tepat waktu. Dijaga waktunya. Bahkan ada ayat Quran turun di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu, kalian mesti jaga ya ala salawat, terhadap waktu-waktu salat. Ayo jaga salat, jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlambat, gitu kan? Tayib. Jadi kalau ada orang misalnya diminta menunaikan salatnya jam 4.35, lalu dia baru bangun bahkan belum ingat salat jam 5.34, salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Belum tentu mengandung dosa. Barangkali mungkin karena malamnya terlampau lelah, gitu kan? Bahkan ada orang yang belum paham fikih tahajud, ya. Tahajud terlampau awal, jam 1, jam 2 khusyuk, ya. Kemudian tidur, subuhnya terlambat, kan? Bangun-bangun jam 5.34. Misal, dia salah karena tidak menunaikan salat tepat pada waktunya. Tapi belum tentu kesalahan yang dikerjakan bisa mengandung dosa. Ada orang terlampau lelah, bangunnya terlambat. Dan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menugaskan sahabat Bilal bin Rabah untuk berjaga. Jaga kamu ya. InsyaAllah nanti menjelang subuh nih. Sebentar lagi subuh. Kita beristirahat, kamu bagian jaga. Kata Bilal, insyaAllah saya pun bisa nanti bangun. Masya Allah. Ya, begitu mendekat pada subuh, saya bisa bangun. Apa yang terjadi? Ternyata semua kebablasan, kan? Baik, semua tertidur. Dan ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, mudah bagi Allah untuk bisa membangunkan nabinya. Jauh sebelum awalnya. Tapi diberikan keadaan demikian untuk menjadi hukum bagi umat. Kalau nanti ada seseorang terlibat peristiwa seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah masih boleh sholat sunnah dulu? Apakah harus langsung kepada fardunya? Itu yang dimaksudkan. Seperti Allah pernah menjadikan Nabi lupa saat menunaikan sholat. Bukan karena digoda setan. Dijadikan lupa supaya menjadi hukum. Kalau ada orang setelahnya lupa, seperti ini praktiknya. Apakah ditambahkan rakaat ataukah dilakukan sujud sahwi dan sebagainya. Jelas sampai sini? Ingat ya, Nabi beda dengan yang lain. Jadi kalau Nabi nampak melakukan seperti melakukan kesalahan dalam ibadah, bukan salah, karena beliau punya sifat maksum di situ. Tapi Allah menjadikan semua itu terjadi untuk memberikan hikmah hukum kepada umat di masa yang akan datang. Paham sampai sini? Baik. Sekarang nanti itu cara untuk menjawab kalau orang-orang nanti ada yang mempersoalkan, ya, membahas tentang hal-hal terkait dengan Nabi yang dia belum paham tentang itu. Ya. Jadi bukan Nabinya yang salah, dia yang belum paham. Kalau tidak pahamnya salah, dia yang salah paham. Ya. Kembalikan ke sini. Nah, ini kesalahan semacam ini yang terjadi, maka kesalahannya disebut dengan khata. Pekerjaannya disebut dengan akhta. Jelas ke sini? Saking sayangnya Allah, Allah tidak akan membiarkan hambanya lama-lama menyesali keadaan dirinya. Ya Allah, terlambat saya bangun. Ya Allah, salah saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka itu kemudian Allah turunkan satu sifat dengan keindahan asma-Nya, diturunkan nama sifatnya Al-Afwu namanya. Al-Afwu, yang memaafkan satu kesalahan yang belum tentu mengandung dosa di dalamnya. Al-Afwu. Pelan-pelan. Kemudian Anda temukan misalnya padanan ini ada di Al-Baqarah ayat 286. Anda bisa temukan ini insyaallah ayat yang kita hafal bersama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta. Ya Allah, mohon jangan hukum kami jika kami pernah melakukan satu kesalahan. Ya, salah kami kerjakan, terlupa kami, kan? Mohon jangan hukum. Ketika kita meminta jangan hukum, Allah turunkan nanti kemudian sifatnya untuk memaafkan ini semua. Di akhirnya kemudian Allah jawab. Setelah kita katakan Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Apa fasangan akhta? Wa'fu 'anna al-'afwu. Jelas di sini? Baik. Nah, sekarang situasi terbalik misalnya. Kalau tadi dia tunaikan tahajud, kemudian dia tertidur gitu kan? Karena tahajudnya pemula, dia istirahat, bangun kemudian jam segini. Dia salah, dia enggak niatkan sholat subuhnya terlambat, tapi kemudian terlambat. Situasi kedua terbalik, nonton bola misalnya. Bela-belain nonton bola. Masya Allah, Alhamdulillah, bola. Alhamdulillah, malam ini nih, Barca ketemu PSG. Wah, menang, menang, menang, menang. Menangis ujungnya gitu kan? Tunggu-tunggu gol gak datang-datang, kembali kalah 4-0, masya Allah gitu kan. Baik teman-teman sekalian, sudah kalah banyak disesali, kenapa dulu begini kan. Wah, gol pertama yang jauh di Maria, tendangan bebas, blok melengkung ke kiri, gak bisa ditangkap gitu kan. Misal, kedua Drexler, ketiga di Maria lagi, keempat dilengkapi oleh Edinson Cavani, tendangannya kencang gak bisa ditangkap, misal gitu kan. Sudah dilihat, dipikirin macam-macam sampai ketiduran, bangun-bangun terlambat sholat subuhnya, jam segini Pak. Saya enggak nonton ya, dan saya enggak suka nonton-nonton yang begitu. Baik, enggak ada kerjaan. Tapi kalau Anda tanya, insya Allah saya hafal. Sampai Madrid menang 3-1 saya juga hafal, kan? Yang golin pertama kali dari lawannya Napoli, yang kedua dibalas Cristiano Ronaldo, kemudian setelah itu dioper kepada Toni Kroos, yang terakhir kemudian dieksekusi kembali dengan cantiknya pada menit-menit yang terakhir. Alhamdulillah. Apalah saya ya, skornya 3-1 sampai ketemu leg kedua. Tapi gak usah dipikirin, dan gak nonton saya, buang-buang waktu yang seperti itu. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Nah ini, yang seperti ini disebut dengan dhambun namanya. Dhambun. Fokus, kesalahan yang berpotensi mengandung dosa. Sengaja dia tinggalkan ibadah karena mengikuti satu keadaan tertentu, sampai-sampai kemudian dia lupa dengan ibadah yang lain. Lalai dia kerjakan, unsur kesengajaannya melahirkan kesalahan, meninggalkan ibadahnya melahirkan dosa. Maka ini yang disebut dengan dhambun namanya. Dhambun, dha nun ba. Allah pun tidak menginginkan seorang hamba larut dalam dosa yang pernah dia kerjakan. Tidak menginginkan, bahkan sampai pulangnya kalau bisa bersihkan. Kamu itu lahirnya suci, masa pulang bawa kotoran? Maka diberikan kesempatan untuk membersihkan kotoran ini. Diberikan sifat yang selanjutnya namanya ghafir. Ghafir. Ghain fa ra. Ya, pakai alif tengahnya setelah ghain. Ghafir. turun Quran misalnya surah ke-40 bahkan nyawanya itu dengan dzambu ghafiri dzambi wa qabil taubi ghafiri dzambi memiliki sifat ghafir yang mengampuni dosa seseorang yang pernah kesalahan mesti mendosa walaupun jelas. Baik, ada yang kedua yang agak parah. Sudah dia misalnya terlambat, misal nonton tadi bola, ngajak orang lain nonton lagi. Ya, saya mau tahajud. Nah, tahajud kan besok malam lagi. Salat itu nomor dua. Nomor satu apa? Lihat dulu ini. Maka ketika dia ngajak temannya untuk melakukan kesalahan, dosa berlipat saja. Yang lain berbuat ibadah, kemudian dari itu kemudian sesuatu yang berbuat jadi baru kemudian namanya kasihnya tidak menginginkan seorang hamba larut dalam gelimang dosa-dosa dalam kehidupannya. Maka diturunkan sifat yang selanjutnya untuk berkenan menggugurkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan ini. Maka ditingkatkan kalimatnya menjadi bentuk superlatif lebih tinggi lagi, ya, menjadi ghaffar. Jikalau seorang hamba pun pernah melakukan dosa, akan ada satu getaran dalam jiwa Anda yang mengajak Anda untuk berubah. Mau sampai kapan begini? Kan surga. Cukup gak dengan seperti ini bisa masuk surga? Pasti ada pertanyaan itu. Kalau di hati Anda sudah ada sentuhan seperti itu cinta Allah yang pertama kepada Anda. Cepat ambil. Karena kalau Anda gak respon, sulit lagi menemukan kalimat-kalimat itu. Tidak mudah itu. Nah, ketika Anda respon, Allah turunkan nikmat ini. Ah, no, kamu aja dulu, kita nanti, misal gitu ya. Tapi ini udah enggak, udah mencela, udah macam-macam. Ini menunjukkan dosanya sudah. Paham sih? Jadi kalau Anda nanti ditemukan kalimat Quran, maka ada itu. Ya, ini dia sudah ngajak orang lain, mencela orang yang sholat. Masya Allah, ayo sini, nonton dulu, saya mau sholat. Ah, udah sini, sholat nomor dua. Gabung, kan? Tapi dia memang dia mata langkah soleh dalam kehidupan, tak juga meninggal, ya, misalnya sama aja yang nonton bola, dia juga yang sholat meninggal, bedanya, misalnya kan, taib sudah mencelor dan menghambat orang itu, ada zalim di situ. Para orang ini baca surah Al-Baqarah ayat 14, bismillah, Muhammadasidallahi ayyulkarafiyah. Siapa orang paling zalim di muka bumi yang diantaranya adalah orang yang menghambat orang lain untuk ibadah? Ya. Tayyib. Maka ini ditambah dengan sifat zalim. Dhunubun ma'adzulmi. Dhunubun ma'adzulmi. Dhunubun ma'adzulmi. Ada zalim yang disini. Maka keinginan yang ingin membiarkannya adalah zalim dengan Allah. Sifat yang kemudian disebut dengan ghafur. Ghafur. Ini bentuk superlatif yang lebih tinggi lagi. Ghafur. Misal di Quran, surah jelas kita membacakan setiap jangan baca yang kita langsung minta dengan sifat yang ini. Yang keempat. Quran surah ke-5. Ini menunjukkan pada kita, hey, kamu udah punya banyak dosa ya sampai sepekan ini. Silahkan cek di surat Al-Kahf. Anda gak temukan kalimat ghafir. Anda gak akan temukan kalimat ghafar. Yang ada si Jumat ini belum mau istighfar juga kamu. Mau berapa Jumat lagi membutuhkan? Ini poinnya. Gampang. Gampang. La yu'akhidhuhum bima kasabu la ajala lahumul adzab. Ya Allah sampaikan kalau Allah pengen disegerakan sekarang azabnya. Cuman karena saya punya sifat ghafur, saya kasih sekarang. Kamu pengen enggak? Itu poinnya. Jadi ketika Anda ingin katakan ya Allah saya pengen ya Allah, saya ingin mintakan ya Allah. Tayyib, ketika Anda ingin katakan saya ingin mintakan min rumusnya ditambahkan kata ista di depan akar katanya. Kalau Anda mendapati kalimat ista, ista, ista, itu di antara maknanya satu yang menunjukkan permohonan, minta atau memohon. Adzina izin, istadzana minta izin. Tayyib, ghafir, ghafar, ghafur. Kata dasarnya dari sini, kata kerjanya disebut dengan ghafara. Mewakili tiga kata ini, ghafara. Kalau Anda ingin jadikan misalnya dalam bentuk permohonan, tambahkan ista ke sini. Kalau sudah kalimat ista ditambahkan, taknya bunyi, yang ghainnya disukur, matikan begini. Jadi istighfar. Paham? Pelan-pelan ya. Asal katanya ghafara, berakar dari kata-kata ini tadi, akar katanya ke sini. Tayyib. Lalu Anda ingin mohonkan ampunannya dengan tiga-tiga sifat ini yang luar biasa, Anda kemudian tambahkan ista. Kalau Anda tambahkan ista, kalimat ghafara ghainnya disukunkan. Jelas? Di huruf pertama. Jadi selalu setiap ditambahkan huruf di depannya, ini huruf pertama dari satu kalimat selalu mati. Ya. Misal karuma kaf ram mim, kaf ram mim. Tambah hamzah a misalnya, ini pasti mati. Akra. Paham? Baik, istaghfara. Istaghfara. Permohonan ampunan pada kesalahan yang berkaitan dosa. Paham sampai sini? Tapi ini pekerjaannya. Kalau Anda ingin sambil renungi kesalahannya, dijadikan sifat-sifat, Anda cari, maka berubah kalimatnya dari istaghfara menjadi istighfar. Kata benda. Sambil direnungkan, sambil dicari, sambil sifat kesalahannya dibayangkan, sambil melukiskan bagaimana kejadian itu ketika terjadi, ini yang disebut dengan istighfar. Jelas sampai sini? Tayyib, pelan-pelan. Jadi ketika kalimat pertama pasca sholat, Anda tunaikan sholat, Anda mengharap kepada Allah, kemudian menghadap kepadanya, Anda memohon banyak hal, mohon maaf, jangan-jangan dalam permohonan itu kita belum sadar bahwa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan mohon maaf, jangankan kesalahan yang jauh-jauh, dalam sholat pun masih belum khusyuk juga. Allah minta sholat dengan benar, Anda masih salah sholatnya. Itulah adabnya, kenapa ketika Anda misalnya selesai menunaikan sholat, Anda langsung beristighfar. Karena jangan-jangan, jangankan dosa yang besar, dalam sholat pun masih membawa dosa juga. Dan tidak sedikit orang, maaf, dalam sholat pun masih salah. Dan membawa kesalahan dosa di dalamnya. Ya, tidak jarang juga ada komentar imamnya. kenapa imamnya bacaannya begini ya? Menanyakan bukan yang ini. Ah, imam KW kayaknya nih. Sedang sholat tuh. Ada perasaan yang tidak baik. Kadang mikirin orang, kadang macam-macam. Sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Demikian di Abu Daud nomor hadis 666 itu. Makanya setelah sholat, Anda ucapkan astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tapi ingat, yang Anda ucapkan itu zikir. Bukan qiraah. Saya ulang, zikir. Bukan qiraah. Ingat, beda antara qiraah dengan zikir. Kalau qiraah, ikra, Anda cuma bacakan saja. Anda mau paham, mau tidak, mau ingat, mau tidak, itu enggak ada masalah. Bebas. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu qiraah. Tapi kalau zikir tidak, kita sudah bahas di awal tadi. Setiap kalimat, pekerjaan, aktivitas, apapun yang Anda lakukan menjadikan Anda ingat dengan Allah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beristighfar dengan zikirnya, maka ketika dia katakan astagfirullah, astagfirullah, dia ingat kepada Allah, Allah balikan dengan tiga sifat tadi itu. Ghafir, ghafar, ghafur. Kenapa kamu panggil nama saya? Kamu punya dosa apa? Masya Allah. Makanya orang-orang yang istighfar dengan benar, dia tidak akan pernah mengucapkan di lisannya astagfirullah, kecuali dia mengingat dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai detik dia mengucapkan istighfar itu. Jadi ketika Anda ucapkan astagfirullah, astagfirullah, mulai Anda ingat, Anda salah apa? Punya dosa apa? Coba cek diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan-jangan mata juga salah gitu kan? Salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah ucap, tangan salah bersikap, sampai ke kaki salah melangkah, keliru. Maka istighfar. Jadi dari satu salat ke satu salat yang lainnya, coba ingat-ingat. Subuh ke zuhur, Anda salah apa? Zuhur ke asar, Anda salah apa? Asar ke maghrib, Anda salah apa? Ingat, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang menjadikan dosa kita itu terampuni di situ. Ini kalau cuma Anda, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangankan Anda, anak kecil aja bisa begitu. Jangankan orang tua yang 50 tahun, anak kecil 5 tahun pun bisa mengerjakan itu. Mesti ada bedanya. Anak-anak belajar qiraah, kita sudah zikir. Lain. Belum dosa di rumah. Dosa suami terhadap istrinya. Dosa istri terhadap suaminya. Dosa orang tua terhadap anaknya. Orang tua yang lain sudah mendidik anaknya dengan baik. Mempersiapkan mereka ke surga. Saking percaya Allah kepada orang tua ini, saya titipkan ya. Bukan kepada orang tua lain. Kepada kamu ini siapkan. Maka orang ini sungguh-sungguh. Masya Allah. Dicarikan sekolah yang mendekatkan dengan Allah. Sampai disurvei dulu. Siapa kepala sekolahnya. Siapa gurunya. Sekolahnya ada masjidnya atau tidak. Diajarkan sholat atau tidak. Saking takutnya takut. Kalau diwafatkan tiba-tiba anak ini menjadi bermasalah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah anak-anak yang wafat dalam kecilnya akan ditanya oleh Allah? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ketika anak-anak yang kecil itu dibunuh, dia dibangkitkan ditanya, punya dosa apa kamu sampai dieksekusi dari sejak kecil begini sebelum tumbuh? Akan ditanya. Nah, saat orang tua yang lain sudah menyiapkan dengan baik, antum kerja apa selama ini? Jangan-jangan anaknya pengen soleh tapi disekolahkan di tempat yang tidak Allah ridai. Belajar sholat juga enggak. Belajar Al-Quran juga tidak. Dekat dengan ibadah juga tidak. Masya Allah. Atau bahkan di tempat yang Allah justru murka dengan keadaan itu. Ada yang keliru di situ. Coba cek. Atau anak sebagai orang. Anak kepada orang tua. Berapa salah yang pernah dikerjakan? Ada hubungan dengan Allah. Ada hubungan dengan makhluk. Dari situlah teman-teman ketika Anda mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah. Bagaimana kalau diwafatkan sekarang ya Allah. Ya Allah astagfirullah. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullah. Itu enak gitu, hikmat. Bahkan Nabi membiasakan itu. Paginya 100 kali, malamnya sebelum tidur 70 kali. Itu cek di An-Nasai sampai Syekh Muhammad Rasul Al-Albani menyentuhkan dalam silsilah hadis sahihnya. Di nomor hadis 1600 itu ya. Saya kata Nabi, Wallahi. Ya, kata Nabi, maka menyebut nama Allah, Wallahi. Nabi Allah katanya, Ana la astaghfirullah fil yaum sab'ina marrah. Saya beristighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali, 100 kali. Ini nabi, rasul, dekat dengan Allah, dijamin surganya, orang paling takwa semuka bumi. Masih astaghfirullah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Ampuni saya. Kadang nyebut umatnya juga. Allahu Akbar. Kita ada di mana gitu? Nabi bukan. Dekat dengan Allah kadang jauh. Ibadah belum konsisten, istighfar aja enggak mau. Anda kalau dalam level istighfar saja belum terbiasa untuk memohon kebaikan kepada Allah, bagaimana dosa-dosa Anda bisa diampuni dan harapan surga Anda bisa dicapai? Kita mesti punya waktu gitu kan untuk mengukur diri, karena waktu kita terbatas. Kalau Anda tidak segera memulai, sudah Anda ketinggalan, mumpung masih ada waktu. Ini poinnya. Jadi karena itulah kemudian, ketika ini diturunkan kalimat-kalimat istighfar, yang pertama, lihat rumusnya, kita masuk ke cara sekarang. Ya. Tadi sudah kita bahas diantaranya. Sifat istighfar itu sifatnya dalam sholat itu latihan. Tapi sifat umumnya mesti disegerakan. Segerakan, jangan ditunda. Ya, jadi sifat pertama, ketika Anda beristighfar, itu pertama sifatnya disegerakan, segera. Ini dalilnya di Quran, surah ketiga, Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Yang kedua, disertai dengan taubat. Ini ada di Quran, surah keempat, ayat 17 sampai ayat 18. Kalau ini bisa dikerjakan dengan baik, nanti muncul pemberian Allah. Di Quran, surah kedua, ayat 222, posisi paling kanan di pertengahan, agak sedikit bawah. Kemudian, pemberiannya di Quran, surah ketiga, ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Ada dalilnya di Quran surah ke-51 ayat 18 posisi paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Dan yang didapatkan surganya luar biasa. Nanti kita lihat. Tayyib. Perhatikan kalimatnya. Sifat istighfar yang pertama itu mesti disegerakan. Makanya pasca salat pun kita bersegera istighfar. Jangan-jangan setelah sholat masih ada kesalahan-kesalahan dalam sholat pun yang kita kerjakan. Lihat kalimatnya. Bismillah. Posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Wa jannatin arduha samawati wal ardu. Wa iddati lil muttaqin. Dan bergegaslah Anda untuk beristighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ingat-ingat dosa yang pernah kita kerjakan. Teman-teman, coba bandingkan dengan Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hey, orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jika Anda sudah mendengar seruan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au, diartikan apa di sini? Sekarang bandingkan dengan Quran surah 3 Al-Imran ayat 133. Wasari'u. Di situ diartikan apa? Halo. Dan segeralah. Silakan cek di mushaf ya. Saya sering katakan di awal kajian, kalau antum punya waktu yang baik, bawa mushaf ya yang ada terjemahan dari rumah supaya nanti kita bisa berinteraksi dengan baik dan bisa mengecek bagaimana kualitas mushaf yang kita punya. Itu poinnya. Sekarang lihat, bagaimana bisa dua kata berbeda dengan terjemahan yang sama? Bersegeralah, dan segeralah, dan segeralah. Ya. Nah, saya beri gambaran sebentar. Kalau di Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, menggunakan kata fas'au, fas'au ila dzikrillah. Tayyib, kalimat sa'a, is'a, yas'a, kan? Itu artinya bersegera dengan persiapan. Jadi iya bersegera, ayo cepat-cepat, tapi siap dulu. Makanya kalau Jumatannya bisa, ya sekarang bisa 12:09 kasih. Persiapan dulu, artinya enggak buru-buru ya. Bukan di jam 12:09 azan kemudian ditunaikan, ditunaikan di mimbar atau baru siap-siap. Itu bukan fas'au namanya. 12:09 jam 11 antum siap-siap. Mandi dulu, ya kan? Seperti mandi besar kita sempurnakan, kan? Sebelumnya berwudu, kemudian mandi, kenakan pakaian terbaik, wewangian yang terbaik yang disunnahkan oleh Nabi, berangkat dengan niat ikhlas kepada Allah. Itu dimaksudkan. Jadi siap sebelum itu fas'au namanya. Kita sempurna bukan mengatakan kata salah. Dari masya sebutkan bahwa Anda punya dosa siang. Ya Allah, malam aja nanti saya istighfar ya Allah supaya saya tahajud lebih sholat. Tahajud begitu sampai asar Anda meninggal, bisa terjadi. Ya, mau datang lebih cepat dari apa yang kita duga. bisa terjadi. Karena itu kalimatnya. Begitu Anda ungkapkan wasari'u, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah, artinya bergegas. Itu ada respon, bukan cuma kalimat diucapkan. Anda jalan, ada gambar tidak bagus, terlihat misalnya, astagfirullah, respon Anda cepat. Jelas ya? Itulah sebabnya menggunakan alif yang di perilaku kita. Paham sampai sini? Yang diinginkan. Jelas sampai sini? Baik, karena itu ketika Anda selesai menunaikan sholat, ini di Quran disebutkan dengan respon yang cepat dilakukan. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sejenak, tenang hati, pelan-pelan. Apa yang tidak, apa yang salah dari takbir sampai dengan salam. Baru ingat dosa di ujung kepala, dari mulai mata, telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Setelah Anda ingat semua itu, ingat dosa terhadap keluarga, dosa terhadap orang tua, dosa terhadap macam-macam, kemudian sertakan dengan taubat. Karena kalimat istighfar di Quran senantiasa menghadirkan taubat. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 sampai dengan ayat ke-18. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Ya. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat dari satu kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian dia bergegas sini, dia bergegas untuk bertaubat. Bergegas, tidak pernah disebutkan kalimat bergegas kecuali dimulai dengan kalimat istighfar. Karena itulah ketika Anda beristighfar, Anda bertobat. Sedangkan tobat mengandung 3 arti. Satu, mengakui kesalahan yang dilakukan. Kedua, menyesalinya. Ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi dan menggantinya dengan amal saleh. Maka ketika Anda bertobat dari lisan Anda, misalnya, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, salah lisan saya ya Allah, barusan saya menyakiti ibu saya. Aku keliru ya Allah pada sekitaran baik. Itu yang dimaksudkan dengan istighfar yang benar sebagai zikir kita. Paham sampai sini? Taubat itu disebut dengan tawab namanya. Tawab. Atau in di ujungnya, tawabun atau tawabin. Kita ambil misalnya tawabin menggunakan mansub saja, maf'ul. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Perhatikan apa yang Anda dapatkan ketika Anda berusaha rajin bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu. Orang yang terbiasa beristighfar, disertakan taubat dalam dirinya, memohon ampunan Allah, maka yang pertama dia dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah. Masya Allah. Siapa orang yang cinta Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah menjadikan, Anda jangan kira dunia, enggak akan diberikan dunia. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda pertamanya bukan dunia. Tanda pertamanya bukan dunia. Tidak akan berikan dunia pada tanda pertama. Di saya, kutip Nabi. Poinnya bukan di situ. Poinnya kalimat setelahnya. Yuhibbukumullahu. Allah akan cintai. Sekarang kalau Allah sudah mencintai, wa yaghfir lakum bukan dzambakum tapi dzunubakum, semua dosa. Kalau Anda keluarkan persamaannya lagi, orang yang sering istighfar memiliki keluarga seluas paling minimal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika disandingkan kalimat istighfar dengan pemberian surga, bukan surga biasa, surga rabbikum wa jannatin arbuha as-samawati wal ardh. Gagasan untuk kepada Rabbmu dan dambakanlah bisa masuk surga yang disiapkan untuk orang takwa seluas langit dan bumi. Tapi yang lebih hebat, kalau Anda bisa beristighfar mengajak keluarga Anda. Bukan soleh sendirian, bukan tobat sendirian, itu lain lagi itu. Surganya pun spesial. Amalannya ada di Quran, ada, dan waktunya spesifik. Kemampuan masing-masing tahajud, Masya Allah, menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut dengan sahar. Bil ashari di waktu-waktu sehari ini, hum, mereka. Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak. Dikumpulah satu keluarga itu. Yastaghfirun. Kemudian mereka mulai beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu indah, teman-teman. Suara kepada anak-anaknya. Kami anak-anak tua yang baik, merawat kalian dengan baik. Lu anak-anak Anda mengatakan kepada Anda, yang paling indah si bungsu berkata, "Maafkan, maafkan Anda yang selama ini belum bisa menghafal Al-Quran seperti si fulan. Bisa menyiapkan mahkota di dalam akhirat nanti. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah." Malam kita mohon ampunan dan tunggu tuh berapa malam lagi. Tanya karena akan banyak yang terpisah dan ayahnya kesusahan, anaknya kesusahan. Sudah di alam kubur masih bermohon. Mengandung, telah merawat, berkeluh kesah luar biasa. Ayah Anda, Masya Allah, apa tidak punya waktu untuk sedikit membalas jasanya gitu kan? Anda bangun, itu sudah dijanjikan. Dan anda tahu apa yang terjadi? Orang-orang sekeluarga ini kalau bisa melakukan itu cinta Allah diturunkan pada satu keluarga, dia akan diberikan nikmat yang sangat spesial. Ketika di akhirat dia dihisab, diperkenankan melihat Allah surga di bagaimana mereka masuk surganya? Bukan satu-satu. Antum mesti siapkan ya. Tanya tetangga kita tuh, teman-teman yang sudah Al-Qur'an yang itu diberi penghargaan. Quran surah 52 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah atas. Walladzina amanu wattaba'at dhurriyyatuhum biimanin alhaqqin dan para orang tua anak-anaknya dia ada hak itu adalah sesuatu yang untuk menempel surga berhimpitan begini, berhimpitan siap mereka. Dan kita bisa ketemu jalan lewat dia. Kullu ma ma'lat lahu min al-ardhi min kalada tanggung keluar jika ingin siapkan. Orang tua antum sudah enggak ada. Anda mau infak sedekah atas nama orang tua? Boleh, sah. Ada kalau enggak ya kita tidak hanya diberikan, tapi diberikan jaminan di tiga alam. Karena itulah kalimatnya di Quran, kalau seseorang diberikan jaminan di tiga alam, biasanya orang yang taat kepada Allah menjadikan ketua-ketua orang serah ke posisi paling kiri di pertengahan. Nabi Yahya, contoh terbaik. Di antaranya, wa kana taqiyya. Salamun alaihi yawma wulida. Kami berikan salam. Salam itu punya tiga arti. Bisa kedamaian, tenang. Damai, tenang. Masya Allah. Yang terakhir bisa kepatuhan, patuh, tunduk. Jadi kalau orang sudah mendapatkan salam, sudah selamat dia. Dari kegelisahan dunia, plus ancaman akhirat. Bahkan di alam kuburnya, selamat dia. Ada jaminan di situ. Kalau seseorang sudah dilekat. Dia tenang, damai. Dan ini tersinergi. Ya, ketenangan kedamaian ini kemudian menghadirkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan. Jadi kalau ada orang hidupnya damai, merasa tenang tapi tidak patuh kalau sudah mendapatkan ini, jaminannya bukan satu, tiga sekaligus. Wassalamun alaihi yawma wulida. Dari mulai dilahirkan. Mustahil kalau Anda berbuat baik, Anda direspon dengan buruk. Itu mustahil. Mustahil. Pasti baik. Pasti itu. Kalau yang buruk cuma ujian untuk menampakkan bahwa pada diri Anda ada yang baik. Itu poinnya. Ya. Tapi orang-orang ya, menjauh dari aturan Allah, minimal ada ketidaktenangan dalam jiwanya. Gak percaya silakan. Ya. Anda keluar dari masjid. Kalau Anda patuh pada aturan Allah misalnya kan, langkahkan kaki kiri. Tenang. Kemudian melanjutkan perjalanan Anda misalnya. Jadi kayaknya yang ini bagus. Bukan punya Anda. Anda baru sedikit aja, karena yang Anda lakukan menyalahi ketentuan Allah, tidak patuh, maka ada ketenangan jiwa. Pasti bisa. Hati-hati. Wassalamun alaihi yawma wulida. Hidupnya ada orang yang hidupnya enak, tenang, akan meninggal pun tenang juga. Makanya karena hidupnya tenang, panggilan meninggalnya surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, hidupnya sudah tenang, keadaannya tenang, ayo pulang ke sini. Alhamdulillah 169-171 itu. Masya Allah. Itu indah. Farihina bima atahum Allahu min Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sampai-sampai kalau mereka bisa, mereka akan segera kembali. Nangis kan? Nggak usah sedih. Kalau bisa cepat sini nyusul, sini enak. Situ mau banyak amalan, capek. Sini. Kan dunia tuh lama-lama gitu kan. Mau cari apa di dunia? Dekati Allah. Hati kita sudah tenang itu sudah enak, mau kapan aja nggak ada masalah gitu kan, karena memang kematian itu niscaya, tinggal kita pulang menghadap itu ya, ada syukur serbu kita ada engkong gitu. Ya, Masya Allah, luar biasa itu. Itu orang Qatar datang ke situ. Pengen cari rapat itu. Dirawat oleh beliau, betul-betul dirawat. Sampai tidak keliru ini sambil bersihkan. Belum melek, belum meninggal juga. Ya. Kita butuh malam ini barang. Dirawat macam-macam sampai dan terakhir saat dia sangat hanya kenapa istighfar disatukan dengan iman terus jelas dan paham. Tinggal kita tekan sesolat kenapa Allah yang lagi ada yang cuma ada yang sekalian kalau kita kata Allah syarikat tidak ada yang paling indah kecuali Allah. Tidak ada yang kita esakan kecuali Allah. Lalu kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul ibadahi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ada yang langsung mengatakan wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Semuanya sama. Jika orang sudah sering istighfar, mendapatkan salam dalam kehidupan, tidak ada yang lain kecuali segala yang dikerjakan lillah. Makannya lillah, minumnya lillah, segalanya lillah. Minum alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, kan begitu. Kalau Anda benar ucapkan, Anda akan merasakan itu. Alhamdulillah, ingat-ingat, nikmat apa saja itu. Gak usah harta dulu ya. Nikmat tubuh kita dulu ini. Mata mumpung masih dikasih. Kalau sudah diambil fungsinya, repot. Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah digunakan benar belum? Kalau Anda katakan alhamdulillah dengan nikmat mata, Anda mesti melihat yang baik-baik. Sampai ke ujung kaki. Baru setelah itu pakaian yang melekat di badan kita. Katanya alhamdulillah. Jangan-jangan pakaian ini menjadi saksi bahwa Anda pernah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakaian Anda, perangkat kerja Anda, kendaraan Anda, rumah Anda, segalanya. Ya, kalau sudah semuanya baik, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar itu indah sebetulnya ketika Anda ucapkan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah subhanallah, udah itu. Subhanallah itu kalau Anda benar ucapkan, Anda tidak akan pernah menduakan Allah dengan semua aktivitas keduniaan. Begitu ada panggilan, ah selesai. Hanya Allah dan segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Baik. Kalau sudah seperti itu, sulit bagi setan untuk menggoda Anda. Nanti kita akan lihat. Siapa setan yang bisa menggoda Anda? Ada 9 jenis setan. Kita akan ambil di pertemuan berikutnya. Ada 9 jenis setan. Nanti tolong ingatkan saya nanti akan bawakan contoh kitab ini. Ya, nanti yang membahas tentang setan, saya berikan gambaran secara umum. Nanti disitulah kita kenapa dilatih, selain sudah dekat dengan Allah, tapi kita belum aman. Karena ada musuh yang akan selalu membuat kita jauh dari Allah. Makanya nanti Anda diminta baca ayat kursi setelah itu. Ya, baca ayat kursi. Dan setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, mesti dilempar dengan kursinya sekalian tuh. Pak Ustaz, apa solusinya melaksanakan sholat qiyamul lail agar tidak lelah menuju ke sholat subuh, agar tidak terlambat waktunya? Tayyib. Mari kita lihat beberapa ayatnya. Quran surah ke qiyamul lail, Quran surah ke 73 dari ayat 1 sampai ayat 20 itu surah. Setelah itu sambungkan ke surah ke 17 ayat 79 sampai 81 Setelah itu sambungkan ke surah Al-Insyirah di dua ayat terakhir. Baik, tentang qiyamul lail, masya Allah, saya senang Anda bertanya seperti ini. Kalau Anda sudah bertanya pada salat-salat sunnah, peduli pada yang sunnah itu ada pertanda iman yang kuat dalam diri. Orang salat fardu masih terlambat, Anda tanya salat sunnah, ya, ada kenikmatan yang besar di situ. Jaga itu dengan baik. Lihat, kalau Anda lihat ya ayyuhal muzammil, yang tengah asik berselimut, muzammil itu menjadikan selimut sebagaiman muzammil, ada dengan tafsir gitu. Indah panggilan kumil lail lakala bang malam walaupun sedikit ayo bangun bangun saya motivasi lagi ayat 6 innana salatnya bisa lebih menyentuh kepada jiwa. Masya Allah. Kemudian disindir dengan halus oleh Quran. Tapi tajam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang. Begitu. Kalau bahagiannya. Siap sibuk dia. Malam durpela. Kita masuk ke hati Allah. Biasanya ini punya sedar. Allah punya sifat syakur tuh. Mau menerima walaupun cuma sedikit. Kalau dihitung amalan gak akan bisa masuk surga tuh. Susah. Kalau bukan kata Allah yuk sedikit dia pengen jadi surga Nabi aja satu yang cukup. Sebab seperti terus jangan tajam. Subuh sekarang 4 kasih dalam saluran live juga ya kita sampaikan setan malam itu lain dengan setan siang itu banyak untuk mendekat kepada takut makanya usaha maksimal dia supaya enggak bangun enggak percaya silakan ya. Itu enggak bisa pasang satu alarm minimal 3 tuh. Anda setengah 4, ya kan? Maka alarm dari jam 3. Alarm baru jam 3.04. Alarm ketiganya baru setengah 4. Di Di alat pertama jam 3